Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fadhilah rahimani Allah. Kita lanjutkan ceramah kita di pertemuan ke-18 masih di bab Luman. Ya, kita lihat gambaran dari Luman dulu ya. Sebelumnya sudah kita bahas dan doman harta, yaitu doman untuk menjamin hutang. Kemudian ada doman rodil ain, itu mengembalikan barang. Kemudian ada doman al badan, menghadirkan seseorang. Sekarang kita lihat bentuk untuk penjaminan hutang. Bisa dilihat di matan di bagian terakhir dari bab doman. Suratu domanitain, gambaran dari doman penjaminan hutang. Suratu domanita ini, gambaran dari penjaminan hutang. An yakuna lizaitin ala amrin mi'atu dinarin. Yaitu Zaid mempunyai piutang atau menghutangi Amr sejumlah 100 dinar. Ya. Dainan maksudnya hutang, laziman sudah lazim, fayakula bakar, kemudian datang orang ketiga, fayakula bakar, kemudian bakar mengatakan li Zaid, kepada Zaid, Zaid tadi yang menghutangi, ya yang hutangi. Domintu dainaka ala amrin, saya menjamin hutangmu yang menjadi kewajiban si Amr. Ya, ini domainnya adalah si Bakar ya. Kemudian matmun lahu ya. Matmun lahu itu si Zaid. Yang dia apa? Yang menghutangi atau dain. Kemudian matmun anhu yaitu si Amr yang berhutang atau madin misalnya. Ini gambaran dari doman ad-dain. Sehingga doman dain ini ketika sudah apa selesai akad doman ya maka Zaid boleh menagih kepada Bakar dan Amr sekaligus dua-duanya. Boleh pula Zaid menagih pada Bakar saja. Jadi si Zaid ini ya dia matmun lahu yang menghutangi boleh menagih kepada yaitu matmun anhu plus domin. Bakar di sini namanya domin ya, yang menjamin. Boleh menagih pada keduanya, boleh juga pada Bakar saja yang domin tadi. Sehingga di sini domin tadi si Bakar punya kan punya komitmen ya dia. Punya komitmen untuk apa? Menjamin hutangnya seseorang. Dari di sini contohnya hutangnya Amr. Nah, sehingga nanti dia punya tanggungan ya. Domain itu punya tanggungan. Nah, tanggungan domain ini nanti sudah tidak ada jika apa? Dengan sebab-sebab diantara lain adalah si matmun anhu Amr sudah melunasi hutangnya. Kalau Amr sudah melunasi hutang pada Zaid, maka Bakar sebagai domin sudah bebas tanggungan. Ya, ya. Dia enggak terikat sudah. Sebab kedua, si dain siapa? Zaid membebaskan hutangnya pada Amr. Sudah, berarti Bakar sebagai domin sudah tidak ada tanggungan. Sebab yang ketiga, si dain yaitu Zaid itu membebaskan beban pada domin. Artinya domin si Bakar tadi, ketika si Bakar adalah mengatakan domin tu daina ka ala amr, berarti dia bertanggung jawab atas pelunasan hutangnya kan. Berarti sudah komitmen. Nah, komitmen ini nanti sudah terlepas dengan tiga sebab tadi. Yang pertama, si Amr matbun anhu melunasi utangnya, berarti sudah enggak ada tanggung jawab dari domin. Kedua, Zaid sudah membebaskan, ya, memutihkan utang dari si Amr, sehingga si domin Bakar tidak punya tanggungan lagi. Atau si tadi Dain, si Zaid, yaitu membebaskan tanggungan dari domin, artinya sudah enggak dituntut, gitu, dibebaskan. Kemudian di sini sebutkan juga. Ya. Sekarang jika si siapa domin, ya, Bakar tadi kemudian melunasi apa hutang dari Amr misalnya. Ya, tadi kan menjamin. Kemudian si Bakar ini melunasi hutangnya Amr, berarti menyerahkan sejumlah uang yang dihutang oleh Amr diserahkan pada Zaid. Ya. Maka nanti kalau seperti ini bagaimana? Maka dilihat jika si domin, ya, itu melakukan akad doman tadi atau dia menjamin, juga dia ketika melunasi seizin dari matmun anhu. Matmun anhu siapa tadi? Siapa matmun anhu? Amr, ya. Jadi kan Amr hutang pada Zaid, ya kan? Bakar menjamin, ya. Bakar menjamin pelunasannya lah, itu gampangnya dipahami gitu. Dan Bakar namanya domin. Nah, sekarang kalau misalnya si Bakar ini melunasi hutangnya, dia pakai uang kemudian bayarkan hutang dari Amr dilunasi kepada Zaid. Dilihat. Sekarang kalau misalnya Bakar ini dia ketika menjadi penjamin itu dia atas izin dari matmun anhu, matmun manu Amr, sepengetahuan Amr, dan ketika melunasi juga sepengetahuan dengan izin si Amr. Maka kalau seperti ini si domin boleh rujuk, maksudnya apa? Meminta kepada si Amr. Dia bisa mengatakan ini sudah saya lunasi, nanti kamu membayar kepada saya. Ya. Karena apa? Dia sebagai penjamin tadi sudah diizinkan oleh Amr, dan ketika melunasi diizinkan pula oleh Amr. Ya. Jadi ada proses akad doman, ada proses pelunasan. Ya. Kalau dua-duanya diizinkan oleh matmun anhu, yaitu al-madin, yaitu yang punya hutang, maka si domin ini nanti bisa mutolabah, bisa meminta kepada orang tadi yang dijamin utangnya yang dilunasi dulu tadi si Amr bisa menagih ke situ karena dia sudah melunasi utangnya. Sebentar. Oke, bismillah, kita lanjutkan. Tapi tadi kalau si Bakar sebagai domin tadi akad dia ketika akad doman atas izin dari siapa? Matmun anhu yaitu Amr yang berutang, dan ketika melunasi juga seizin dia. Maka ketika sudah selesai melunasi dia bisa minta kepada Amr, ya. Kemudian kondisi kedua, ketika doman, akad doman diizinkan sepengetahuan si Amr, ya. Amr ini adalah madin atau madmun anhu atau orang yang berhutang. Diizinkan, tapi ketika melunasi tanpa izin, enggak bilang-bilang, pokoknya langsung dilunasi. Maka ini juga boleh untuk meminta. Boleh juga untuk meminta. Karena dia ketika akad doman disetujui oleh madmun anhu. Sekarang kondisi lain. Kalau dia ketika melunasi mendapat izin dari si Amr. Ketika melunasi dapat izin dari si Amr. Tapi dia tidak ketika akad doman tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari si Amr. Maka ini tidak boleh dia meminta kepada Amr. Kecuali ketika dia melunasi tadi, ada persyaratan untuk bisa rujuk meminta lagi kepada si Amr. Ya. Ini kondisi ketiga ini apa? Ketika melunasi atas persetujuan si Amr, tapi nggak ada akad doman. Maksudnya dia ketika akad doman, misalnya kepada si bilang ke Zaid, tanpa sepersetujuan dari Amr, ya, maka kalau seperti ini tidak boleh rujuk, ya, tidak boleh rujuk. Maksudnya kalau dia sudah melunasi, kok tidak boleh si Bakar ini kemudian bilang ke Amr, Amr, saya kan sudah melunasi, sekarang kamu bayar kepada saya, nggak bisa. Alasannya apa? Ketika akad doman dia tidak ada persetujuan dari si Amr, ya. Kemudian kondisi keempat, ya, dia akal doman, tidak ada persetujuan dari Amr, dia melunasi, tidak ada persetujuan dari Amr. Pokoknya tahu-tahu si Bakar tuh bilang ke Zaid, ya, saya lunasi utangnya si Amr, ya, berapa? Saya lunasi, sudah lunas, tanpa ada akal doman yang diketahui oleh si Amr. Dan ketika melunasi nggak ada persetujuan juga. Ini apa? Nggak boleh rujuk. Nggak boleh setelah dia lunasi kemudian si Bakar ini minta kepada Amr untuk kemarin saya sudah lunasi uangnya utangmu, saya kemudian kamu bayar kepada saya. Ini nggak bisa. Ya. Jadi itu nanti maksudnya sudah tabaruk dia seperti itu. Sudah tabaruk. Ya, itu perincian seperti itu ya. Kemudian sekarang gambaran untuk doman rodil ain. Suratul domani rodil ain. Gambaran penjaminan untuk mengembalikan barang. Suratul domani rodil ain. An yadu'a zaitun yadahu wasban ala dabatin li'amar. Ya. Zaid meletakkan tangannya secara gosop. Maksudnya gimana meletakkan tangannya? Ala dabatin li amr. Ya maksudnya ini apa? Zaid menguasai. Menguasai dabah. Hewan tunggangannya amr. Secara wasop. Ya. Dirampas. Ya. Zaid merampas hewan tunggangannya amr. Misalnya merampas untanya. Kemudian datanglah amr. Datanglah Bakar. Orang ketiga. Berkata kepada Amr yang hewannya dirampas oleh Zaid. Bakar mengatakan domintu roda dabatika alati wasobaha minka Zaid. Saya menjamin untuk mengembalikan untamu, barang tungganganmu, hewan tungganganmu yang dirampas oleh Zaid. Ya. Ini namanya doman juga, doman rodul ain. Jadi Bakarnya mengatakan gini ya, karena dia mampu ya, dia mampu untuk mengambil dari Zaid yang merampas. Nah, kalau hewan untanya tadi, misalnya unta itu masih ada posnya, maka si siapa yang bakar maka wajib untuk apa? Mengembalikannya. Ya. Wajib mengembalikan karena dia sudah komitmen, ya. Komitmen untuk mengembalikan, maka harus dipenuhi komitmennya. Tapi kalau hewannya sudah mati misalnya tidak ada kewajiban apapun bagi si bakar sebagai dhamin. Kemudian suratu dhamanil badan. Ini menghadirkan orang ya. An yakuna li zaidin ala amrin haqqun maliyun au qisasun au hadu qalfin. Zaid itu punya hak yang dibebankan pada Amr, hak harta. Ya misalnya hak harta ya misalnya Zaid apa? Menghutangi Amr, ya. Atau qisas, ya, akan dikisos. Atau akan dihukum had karena apa? Qadzaf, tuduhan zina. Ya. Ini semua haknya Zaid, ya, yang dibebankan pada si Amr. Datanglah Bakar sebagai domin, orang ketiga. Mengatakan pada Zaid, takafaltu laka bibadani Amrin, saya menjamin badannya Amr. Saya menjamin untuk mendatangkan badannya Amr. Untuk mendatangkan fisiknya Amr. Ya. Namanya kafalah istilahnya di bab di apa di matan yang lain biasa disebut kafalah. Kalau dhuman itu penjaminan harta, kalau kafalah penjaminan orang, ya. Kafalah menjamin menghadirkan seorang. Jadi si kafil ini hanya menjamin apa? Menghadirkan orang. Dia enggak menjamin untuk misalnya masalah hartanya. Enggak. Jadi sehingga kalau tidak memungkinkan dihadirkan orangnya, ya, karena satu dan lain hal misalnya mati, ya, misalnya seperti itu. Atau yang sebab lainnya, tidak ada kewajiban si kafil ya, untuk apa? Mengganti harta. Ya. Kafil ini maksudnya domin. Jadi kalau doman itu kan di harta tadi. Sebutnya domin, orang yang menjamin. Kalau di sini sebutnya kafil. Nah, ketika si kafil ini tidak bisa menghadirkan makful, makful ini orang yang dihadirkan, yang akan dihadirkan. Misalnya sudah mati padahal dia punya tanggungan hutang misalnya, maka kafil tidak dituntut kemudian untuk mengganti hutang tersebut, untuk membayar menjamin harta enggak, karena yang dijamin oleh si kafil hanya fisik seseorang, bukan hartanya. Jadi hanya fisik orang saja. Jadi ini yang dhoman badan ini nama lainnya itu kafalah ya, namanya kafalah. Kemudian orang si dominnya bakar ini namanya kafil. Namanya apa? Kafilun, ya. Kemudian kalau yang orang yang akan dihadirkan ini, ya, orang yang akan dihadirkan yang dijamin akan dihadirkan fisiknya namanya makful, makfulun. Ya, ini dia kan punya kewajiban untuk menghadirkan. Maka seandainya si makful ini yang akan dihadirkan berada di luar daerah, maka wajib bagi kafil untuk apa? Menghadirkannya. Meskipun dia berada di atas jarak atau lebih dari jarak dua marhalah, ya. Misalnya di Jogja kafilnya, ya. Kemudian makfulnya itu di jauh, misalnya di Surabaya. Nah, ini kan jauh. Ini tetap dia punya kewajiban untuk menghadirkannya jika memang diketahui tempatnya dan jalannya aman, enggak ada yang menghalanginya. Maka dia wajib menghadirkan. Ya, dicari, dihadirkan. Kalau sampai tidak menghadirkan, maka kafil ditahan. Ya, kafil ditahan. Ditahan, ya, karena dia tidak mau menghadirkan. Jadi sudah komitmen. sampai kapan ya, terus sampai sampai tidak memungkinkan makbulin itu untuk hadir, misalnya sudah mati karena sudah komitmen tadi ya. Nah itu tiga gambaran dari doman. Kalau kafalah, jika kafil tidak bisa menghadirkan makbul, ada pertanyaan. Untuk kasus kisos misalkan, apakah kafil yang jadi dikisos? Tidak. Ya, ini berat kalau itu. Tadi kan apa? Harta saja kan nggak bisa. Apalagi dia kemudian jadi dikisos ya. Itu nggak ada yang mau nanti. Jadi harta saja tidak. Misalnya makbul itu punya hutang, gitu kan. Punya kewajiban hutang misalnya, gitu. Kemudian dia nggak bisa menghadirkan karena ada uzur ya, maka dia nggak wajib membayar hutangnya untuk melunasi hutang misalnya, untuk tidak boleh kemudian si menuntut pada kafil untuk memberikan hutangnya, karena dia nggak menjamin itu, hanya menjamin mendatangkan fisik ya di pengadilan atau di orang yang akan membutuhkan kehadirannya. Baik, itu sekilas gitu aja ya. Insyaallah enggak, jangan terlalu panjang nanti. Kemudian kita kembali tadi yang syurutul dhamin. Ya qala al-musannifu rahimallahu taala syurutul dhamin arba'atun, syurutul dhamini arba'atun, an yakuna fi ahli at-tabarruk, sudah yaitu punya kelayakan, dhamin itu yang menjamin ya. Atau kalau di kafalah kafil namanya si bakar tadi ya. Wa an yakuna mukhtaron, tidak dipaksa. Wa an ya'zana lahu al-madmunu aw waliyuhu, diizinkan oleh madmun. Ini di kafalah tadi ya. Kafalah badan tadi, dhoman badan. Jadi si kafil bakar harus diizinkan oleh makul, oleh madmun, yaitu siapa? Tadi siapa tadi? Amr. Adalah Amr. Ya. Disingkat oleh Amr atau walinya Amr, misalnya Amr ini masih kecil. Itu syarat. Kemudian tadi makanya disebutkan nih wa'an ya'zana lahu al-madmunu aw walihu fi dhamanil badan, ya dijelaskan ya, di dhaman badan. Wa an yakuna qadiran 'ala intiza'il 'ain fi dhamani raddiha, dan si dhamin ini bakar kalau nibabnya dia menjadi penjamin untuk mengembalikan barang, maka dia harus punya kemampuan untuk mengembalikan. Ini syarat ini. Qadiran 'ala intiza'i al-'ain fi dhamani raddiha. Jadi kalau enggak punya kemampuan ya orang biasa, dia enggak mampu merebut lagi, enggak bisa. Bisa. Ya harus mampu secara yakin atau zon. Kemudian au ya'zana lahu al-madmun anhu, atau diizinkan oleh al-madmun anhu. Dia diberi, dia punya kemampuan, ini babnya yang anu ya, rodul ain tadi. Jadi ini maksudnya adalah kalau untuk domain mengembalikan barang, syaratnya si domain yang menjamin siap mengembalikan ini adalah qadir alan tizai al ain, mampu untuk mengambil lagi, kemudian serahkan pada matmunnya tadi, matmun anhu. Ya. Misalnya dirampas barangnya dan dia mampu untuk mengambil lagi dari orang yang merampas, syaratnya. Namun kalau misalnya dia tidak mampu, tapi diizinkan nggak apa-apa. Maka nih, au ya'zana lahul matmun anhu, diizinkan oleh matmun anhu. Matmun anhu ini yang barangnya dirampas, ya. Ya, ini domainnya bakar misalnya mengatakan saya jamin tadi kan, saat jamin untuk mengembalikan barangmu yang dirampas oleh Zaid. Ini syaratnya Bakar harus mampu mengembalikan. Tapi kalau nggak mampu diizinkan nggak apa-apa. Bakar nggak mampu, tapi diizinkan si tadi misalnya Amr ya yang dirampas barangnya diizinkan. Maka ini boleh. Di catatan kaki seandainya dia menyangka bahasanya mampu untuk mengambil lagi barangnya kemudian nampak tidak mampu, maka tidak sah domanya. Kalau sah doman untuk radul ain, maka nanti si penjamin yang menjamini dituntut untuk mengembalikan barangnya ya. Karena dia sebagai konsekuensi sudah komitmen ya. Tapi kalau kemudian barangnya sudah rusak, dirampas sama orang, ya Zaid, kemudian sudah rusak hilang, maka si penjamin ini tidak menanggung biayanya. Misalnya harus ganti rugi, enggak. Dia hanya kewajiban mengembalikan barang, kalau barangnya bisa masih ada ya, tapi kalau sudah hilang dia enggak nanggung untuk ganti rugi. Allahu a'lam. Syaratul matmuni lahu, syarat al-matmun lahu. Sartul matmun lahu an ya'rifau ad-dhaminu bi'aini. Matmun lahu siapa tadi? Yang punya, yang menghutangi. Yang menghutangi. Dain-nya. Dain-nya. Ad-dain yang menghutangi. An ya'rifahu ad-dhaminu bi'ainihi. Si domen mengetahui matmun lahunya, ainnya. Meskipun tidak mengutai nama dan nasabnya. Meskipun tidak mengetahui nama dan nasabnya. Yang penting ainnya itu dia tahu. Yaitu matmun lahunya tadi siapa. Kemudian syaratul matmun anhu. Syaratul matmun anhu kaunuhu madinan. Ya ini seperti ini aja. Ya padahal matmun anhu itu ya madin tadi disebut. Yaitu syarat matmun anhu dia berutang gitu. Di Munisalah disebutkan tidak disyaratkan al-matmun anhu mengetahui bahasanya fulan telah menjaminnya. Juga tidak disyaratkan keridoannya. Artinya bisa tanpa sepengetahuan, tapi masalah nanti rujuk atau tidaknya tadi sudah kita rinci ya. Tadi masalah apa? Dia dominnya tadi bisa rujuk ke matmun anhunya tidak, itu sudah kita rinci. Surutul matmun syarat matmun. Surutul matmuni salah satu. Syarat matmun ada tiga. Yang pertama subutuhu sudah sabit. Ada. Menjamin yang belum ada berarti doman yang belum ada berarti tidak sah ya. Kemudian waluzumu sudah lazim. Lazim atau menuju lazim ya. Kalau lazim kan sudah tadi apa? Sudah selesai ya. Sudah selesai. Sudah apa? Sudah selesai akad, sudah memang sudah ada ya. Sudah ada apa? hutangnya. Atau menuju lazim misalnya adalah hutang pembayaran pembelian dalam masa khiyar, itu menuju lazim. Kalau sudah lazim itu kan sudah dikopet barangnya kan. Barang sudah dikopet, misalnya orang beli barang dengan utang bayarannya. Maka kalau barang sudah dikopet, sudah diterima, sudah lazim utangnya. Kemudian kalau dalam masa khiyar, ada khiyarnya, maka itu menuju lazim. Ayin illa luzum, ini juga bisa dimasuki doman. Jadi tadi sudah kita singgung ya, kapan itu mustaqir, kapan itu lazim, ya. Kemudian wa ilmu dhamini bihi, si domain orang yang menanggung mengetahuinya, mengetahui apa hutangnya, yaitu dari si jenis, jinsan wa qadron wa sifatan wa ainan, jenis, ukuran, kriteria dan fisiknya. Juga mengetahui ini sudah jatuh tempo atau belum ya. Kalau majhul berarti enggak boleh. Utangnya berapa enggak tahu, dijamin ya. Utangnya ini dengan dolar atau rupiah ya, harus tahu. Utangnya berapa? Utangnya misalnya 10.000. Nah, 10.000 apa? Dolar atau rupiah ya, harus tahu. Kemudian sudah selesai ya. Oh, surut ya, syarat sigoh. Surutu sigotil doman. Syarat sigoh doman. Surutu sigotil doman ini salah satu. Syarat sigoh doman ada tiga. Yang pertama, antakuna bilafzin. Ya, dengan lafad, yush'iru bililtizam. Yang memberikan makna komitmen, suatu konsekuensi. Semana dengan lafad di catatan kaki, kitabah dengan niat, dan isyarat dari orang bisu yang memahamkan. Kemudian, yus'iru bilitizam, misalnya, domintu dainaka ala fulan, takafaltu dibandani fulan. Contohnya, yang penting ada lafad yang menunjukkan iltizam. Wa ada muta'liq, tidak boleh dita'liq, digantung. Misalnya idza ja'a al-ghad faqad ulumintu ala fulan au kafaltu badanahu. Tidak sah. Kalau dia digantung seperti itu. Wa ada mutaqid, tidak ada batasan waktu. Misalnya ana dominun ma'ala fulan ila syahri kada. Ila syahri kada, hanya saya menjamin hanya 2 bulan saja. Ini tidak boleh karena apa? Tidak boleh ada takkid. Kita lanjutkan ke syarikah. Bisa dibaca syarikah, bisa dibaca apa? Syirkah. Kongsi dagang, istilahnya perserikatan. Syirkah. Kerjasama dagang. Asyarikatu atau asyirkatu lugotan secara bahasa al-ikhtilatu, bercampur. Bercampur yang tidak ada batasannya ya. Misalnya misalnya apa? Ya berasnya Zaid sama Amr jadi satu. Ada nah, campur. Nah, itu nanti dia seperti itu. Terus berasnya yang Mar mana? Yang Z yang mana? Udah enggak bisa. Namanya suyu. Apa? Suyu. Jadi enggak ada batasan-batasannya. Kalau ada batasannya berarti tidak, misalnya diberi sekat. Nah, ini enggak bercampur ya. Ini bercampur jadikan satu. Sudah enggak jelas ini berasnya Amr mana, berasnya Zaid yang mana. Uang, uang juga sama ya. Uang misalnya. Uangnya uang Zaid 100 juta, uang Amr 100 juta. Sudah dikumpulkan jadi satu. Nah, sudah enggak jelas ini uangnya Zaid yang mana, yang Amr enggak, yang mana enggak tahu. Sudah pokoknya 200 juta itu sudah milik berdua. Wasyar'an akdun, salah syariat adalah akad. Salah syariat, syariat adalah akad. Yaqtadi subut al-haqi fi syai'in isnaini fa'aksaro ala jihati syuyu. Yaitu suatu akad yang berdampak adanya hak pada suatu ya, untuk dua orang atau lebih ya, tanpa ada tanpa ada penyebutan nominal tertentu, tanpa ada penyebutan atau batasan tertentu. Maksud dari syuyu itu dia menyebar, posisinya apa? Menyebar. Tidak ada batasan nominal. Jadi dengan akad ini nanti ada hak dalam suatu untuk dua orang yang berserikat atau lebih. Nah, haknya ini menyebar, tidak ada nominal tertentunya. Suyuk menyebar, tidak ada, tidak bisa dibedakan ini punyanya siapa dan ini punya siapa. Ya, syarikah ini aslinya ada empat ya, ada empat, tapi yang diakui dalam mazhab Syafi'i hanya syirkah inan. Ini yang nanti dibahas di sini. Adapun syirkah yang lain, syirkah abdan, syirkah mufawadoh, syirkah wujuh, ini semuanya batil menurut mazhab. Di mazhab lain ya, ada yang bolehkan ya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam mazhab Syafi'i ini syirkah inan saja. Arkanu asyarikah, rukun-rukun syirkah. Arkanu syirkah khomsatun, rukun syirkah ada lima. Yang pertama akidah nih, dua orang yang berakad yaitu partner ya, peserta syirkah. Wa malani, dua harta, dua modal, wasighah dan sighah. Ya, sighah dihitung satu berarti. Adapun kalau amal, pekerjaannya adalah dia tabi'. Kita baca surah dulu ya, biar enak gambarnya. Nanti sudah kemana-mana, gambarannya belum tahu. Ya, suratu asyarikah. Gambaran dari syarikah seperti apa? Suratu asyarikati, gambaran dari syarikah. An ya'tiya Zaidun bimi ati dinar. Zaid menyetorkan 100 dinar. Wa Amrun bimis liha. Amr menyetorkan 100 dinar pula. Uma kemudian yakhlitoha. Dicampur. 100 dinar sama 100 dinar campur jadi 200 dinar campur jadi satu. Uma yakula kemudian keduanya mengatakan ishtarokna, kita berserikat, wa adzina, kita saling mengizinkan fitasoruf. Nah, maka ini sudah selesai akad syarikah. Akad syirkah ini untuk tijaroh, jual beli. Jadi ini misalnya Zaid punya 100 juta, Amr 100 juta. Kumpulkan, kemudian nanti untuk pulaan apa? Kemudian dijual. Nanti dibagi hasil. Hasilnya, keuntungannya dibagi berdasarkan prosentase modal yang disetorkan. Berdasarkan prosentase modal yang disetorkan, bukan berdasarkan kerjanya. Saya mazhab didasarkan pada prosentase modalnya. Yuk jual beli ya, jual beli. Dan akad syirkah ini akad yang jaiz minat torofain. Ya. Meskipun dalam praktiknya mungkin ya gak berat gitu ya, tapi dia seperti itu. Boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Ini jaiz minat torofain, seperti akad wakalah. Jadi dia apa? Boleh-boleh saja dibatalkan sepihak. Ya, itu gambar seperti itu. Tadi modal disetorkan, kemudian digunakan untuk misalnya membeli barang dagangan, baju misalnya. Habis itu gimana? Ya, dijual bajunya. Nanti keuntungannya dibagi berdua menurut persentase modal yang disetor. Kalau tadi 100 juta dan 100 juta, berarti sama, gampang, 50%, 50%. Tapi kalau misalnya beda ya sesuai dengan persentasenya. Misalnya yang satu 100 juta, yang satu 50 juta. Ya, ini berarti 2 banding 1 ya. Maka nanti sama juga. Nanti keuntungannya 2 banding 1 sesuai dengan modal yang distorkan. Jadi berdasarkan modalnya di sini. Baik. Arkanu syirkah tadi sudah. Syartu akidai asyarikah. Syarat orang yang berakad syirkah, partner dagang. Syartu akidai asyarikatu, syaratnya ahli atau taukil wa tawakul intasorrofa. Punya kelayakan untuk taukil. Taukil itu mewakilkan, punya kelayakan untuk mewakilkan. Mewakilkan itu apa? Menunjuk wakil. Punya kelayakan untuk mengangkat wakil. Kemudian punya kelayakan untuk tawakul, menjadi wakil. Intasorofa jika keduanya itu kerja semua. Ya, mengelola hartanya tadi. Di Zaid sama Amr kalau misalnya tadi kerja semua, ya kerja semua, ya misalnya Zaid nanti kula, Amr juga kula. Terus uangnya ini, uangnya siapa yang buat kulaan Zaid? Ya pokoknya campur, bisa jadi uangnya Zaid sendiri bisa bercampur dengan uangnya siapa? Amr kan itu. Kemudian Amr juga, Amr itu misalnya kulaan juga, ikut kerja juga gitu loh. Sehingga nanti kalau semua ikut kerja berarti dua-duanya harus punya kelayakan untuk mengangkat wakil, punya kelayakan juga menjadi wakil. Dan makanya tadi juga harus diizinkan ya, diizinkan. Diizinkan untuk saling mentasarufkan hartanya. Ya, punya kelayakan itu dia berarti apa? Tadi kenapa tadi punya kelayakan dua-duanya harus bisa menjadi apa? Bisa mengangkat wakil dan bisa menjadi wakil karena keduanya sama-sama bekerja sehingga satu sama lain itu menjadi wakil dari yang lain. Jadi Zaid ini mentasarufkan hartanya Amr. Jadi Zaid jadi wakilnya Amr. Amr itu juga mentasarufkan hartanya Zaid, maka Amr itu wakil dari Zaid. Ya. Ini saling mewakilkan seperti itu sehingga keduanya harus punya kelayakan. Yaitu dia punya kelayakan taukil dan tawakul itu dia mutlaku tasaruf. Ya, mutlaku tasaruf. Balik berakal tidak dihajar Kemudian juga nanti dia apa tidak dipaksa. Ini disyaratkan dua-duanya jika keduanya itu dia mentasarufkan hartanya kerja. Wa ila jika tidak, maksudnya yang kerja misalnya satu, ya yang kerja misalnya satu. Ini maksudnya wa ila itu wa ila apa tadi tasarufan jika keduanya kerja. Wa ila jika tidak kerja dua-dua apa tidak semuanya kerja. Wa ila itu artinya jika tidak semuanya kerja. Tidak semua mentasarufkan, hanya salah satu saja, maka syaratnya yaitu dia harus punya kelayakan tawakul. Artinya dia bisa menjadi wakil bagi orang yang kerja, ya, yang mutasarif. Yaitu fatawakulu, syaratnya yaitu syaratnya tawakul fil mutasarif, ya. Artinya Zaid sama Amr setor modal sama. Yang mentasarufkan, yang mengelola misalnya Amr, maka Amr ini dia harus punya kelayakan menjadi wakil, ya, punya kelayakan jadi wakil. Ini maksudnya tadi fil mutasarif, dia yang kerja punya kelayakan fat tawakul menjadi wakil karena Amr yang kerja. Kemudian wat tawkil faqat fi ghairihi. Yang enggak kerja Zaid harus punya kelayakan apa? Tawkil untuk menunjuk wakil. Karena Zaid tadi enggak kerja, ya. Maka syaratnya hanya masing-masing satu sesuai dengan apa perannya, ya. Peran jadi wakil ya harus punya syarat, kelayakan jadi wakil, mewakilkan juga sama seperti itu. Ya, karena syirkah ini adalah wakalah, ya. Hakikatnya adalah wakalah. Syartu sudah, ya. Syartu akidah syirkah sudah. Kemudian sekarang syurutu malai asyarikah. Syarat dua harta syirkah. Ya, di catatan kaki. Mafhumnya, bahasanya tidak sah kalau harta tersebut mutakawam. Ya, mutakawam bukan misli. Ya, harusnya hartanya itu misli. Ya. Jadi uang, mata uang atau yang misli. Kalau mutakawam tidak bisa. Karena kalau mutakawam modalnya berupa barang mutakawam bukan misli. Misli itu kalau misli seperti apa? Yang di pasaran ada sama. Misalnya apa? Beras. Beras itu kalau cari beras bentuknya sama seperti itu, ya. Beras, gandum. Uang juga sama. Kalau mutakawam misalnya sepeda, baju. Kalau zaman dulu, ya, enggak tahu kalau zaman sekarang bisa jadi misli. Jadi beda dia, nggak ada padanannya itu, seperti itu. Alasannya apa? Kalau barangnya mutakawam tidak bisa bercampur, ya, tidak bisa. Kalau mutakawam itu nanti terbedakan, ya, terbedakan. Misalnya modalnya adalah baju, sudah berupa baju. Zaid punya baju, Amr punya baju. Nanti kelihatan nih, bajunya Amr tuh kayak gini, bajunya Zaid kayak gini. Nah itu nggak bisa dicampur, nanti terlihatan. Oh ini bajunya Amr yang ini bajunya Zaid. Ini modalnya Zaid, modalnya Amr. Nah ini gak bisa. Beda kalau uang dicampur gak kelihatan. Gak bisa dibedakan. Beras dicampur gak kelihatan. Gandum dicampur gak kelihatan. Gak kelihatan, gak bisa terbedakan ini punya siapa dan ini punya siapa. Sudah campur. Tapi kalau mutakawam Itu bisa terbedakan. Yang pertama, syaratnya apa? Ittifaquhuma jinsan wasifatan. Jenis dan kriterianya sama, ya. Kalau ukurannya kan enggak mesti sama, ya. Jenis dan sifat. Sehingga kalau misalnya beda jenis enggak bisa. Misal, Zaid setor dinar. Amr setor dirham, beda jenis, enggak bisa. Atau misalnya sama-sama jenisnya tapi beda kualitasnya juga enggak bisa. Beda kualitas. Misalnya apa? Kalau kurma apa misalnya? Nah, ini beda kualitas, enggak bisa. Harus sama, sifatnya sama. Gandum misalnya ya juga harus gandum putih ya gandum putih, gandum merah, merah, enggak boleh beda. Adapun kalau ukurannya beda enggak apa-apa. Syarat yang kedua, wahtilatuhuma telah bercampur. Dan pencampuran ini dua modal tadi yang disodorkan harus dilakukan sebelum akad. Dan dengan di mana kalau sudah bercampur tidak terbedakan satu dengan yang lainnya. Ini syarat ini dia dicampur ini ketika masing-masing mengeluarkan ya, misalnya masing-masing mengeluarkan modalnya. Amr mengeluarkan 100 juta, Zaid 100 juta dicampur kemudian akad ya. Tapi kalau keduanya sudah berserikat dalam kepemilikan maka di sini apa? Tidak mengapa ya. Maka boleh boleh nanti langsung akad syirkah. Misalnya di catatan kaki disebutkan keduanya memiliki berserikat memiliki satu barang karena misalnya dia warisan harta warisan atau dia mereka berdua pernah membeli apa barang secara bersama-sama. Jadi dia sudah berserikat. Misalnya sebelumnya sudah pernah beli barang, misalnya baju banyak, kemudian dia kumpulkan uangnya untuk beli. Kemudian baju ini satu kamar ada baju banyak, milik berdua. Berarti sudah mencampur. Yang mana punya masing-masing kan enggak tahu. Karena sebelumnya sudah beli, kemudian sudah berserikat kepemilikan. Beda dengan tadi, kalau belum punya perserikatan kepemilikan, dia beli sendiri, ya si Amer, kemudian Zaid beli sendiri, kemudian nanti dicampur, nanti akan kelihatan bedanya. Jadi ini posisinya syarat dicampur ini ketika mereka mengeluarkan sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah mereka punya perserikatan terlebih dahulu, perserikatan kepemilikan, ya maka sudah enggak perlu dicampur, sudah bercampur. Sudah punya perserikatan dalam kepemilikan, syirkah amlak. Misalnya dari harta warisan atau dia membeli. Nah kalau sudah seperti itu, Ya, maka nanti tinggal saling mengizinkan satu sama lain akad syirkah. Kemudian caranya kalau misalnya bendanya mutakawim, itu para fuqaha memberikan hilah atau cara agar bisa itu barangnya kepemilikannya musyak, ya tidak terbedakan, maka melakukan akad jual beli satu sama lain, misalnya separuh dari yang lainnya, ya separuh dari yang lainnya. Kalau misalnya motor gitu kan, ya. Si misalnya gini ya, Zaid punya motor nih, satu. Amar punya motor. Jadikan modal sirkah boleh nggak? Tidak boleh, karena mutaqawam kan. Terbedakan hartanya. Biar campur gimana? Separuh motornya Zaid dibelikan untuk beli separuh motornya Amar. Ya, nanti gantian. Akhirnya motor ini, satu motor ini dimiliki Zaid sama Amar. Nah, separuh-separuh, motor satunya dimiliki Zaid sama Amr separuh-separuh. Nah, ini caranya gitu, melakukan akad jual beli. Di separuhnya dibeli dengan separuhnya, ya. Atau sepertiganya dengan sepertiganya. Agar tuh bercampur, dua motor itu adalah sudah milik berdua. Ya. Motornya Zaid yang mana? Ya, yes, pokoknya dua itu sudah campur. Satu motor ini milik berdua, ini motor-motor milik berdua. Beda kalau misalnya masing-masing setor satu motor ini terbedakan. Oh, ini motor A punya Z, motor B punyanya Amer. Agar bisa gabung, ya, bisa tidak terbedakan, maka dituker, dibeli satu sama lain, ya. Jadi misalnya Z ini separuhnya motor Z dibelikan untuk membeli separuhnya motor Amer, sehingga nanti Z itu memiliki motor tadi bersama Amer yang satunya sama, memiliki apa? Dua orang memiliki satu motor yang satunya lagi. Ya, seperti itu ya. Bingung enggak? Iya. Tadi intinya harus apa? Bercampur barangnya itu bercampur. Dan syaratnya tadi barang yang distorkan modalnya adalah barang misli. Ya. Mata uang atau misli. Misli itu beras, gandum. Ketika dia dibeli dicampur tidak bisa dibedakan, ya. Uang juga tidak bisa dibedakan. Maka ini bisa menjadi modal syirkah. Kalau modalnya barang mutaqawam tidak bisa jadi modal syirkah. Karena terbedakan kepemilikannya. Jadi harus tidak bisa terbedakan. Harus tidak bisa terbedakan kepemilikannya. Kalau terbedakan nggak bisa jadi sirkah nggak jalan. Ya, maksudnya seperti itu. Karena tadi disebutkan misalnya baju. Baju bisa dibedakan satu sama lain. Barang elektronik bisa dibedakan. Kalau uang nggak bisa. Ini uangnya siapa nggak bisa. Maka ketika dua modal tadi dicampur, udah dia menyatu. Ya. Tidak bisa apa? Dibedakan. Baik. Kemudian syarat berikutnya, wal idnu fitasorufi fihima liman yatasorufu. Liman yatasorufu. Itu memberikan izin untuk tasoruf fihma, yaitu pada dua harta tersebut bagi orang yang mentasorufkannya. Tadi sudah lewat pembahasan fihma itu kembali ke dua harta. Artinya orang yang bekerja mentasorufkan harus mendapatkan izin dari partnernya. Ya misalnya kalau semuanya kerja ya istarokna wa azinna fitasoruf. Ya. Kita berserikat dan saling mengizinkan untuk bertasaruf. Wa kaunu ribhi wal khusrani ala qadrihima. keuntungan dan kerugian itu berdasarkan qadrul malain. Hima. Sama saja apakah kedua partner tersebut sama kerjanya atau beda kerjanya, maka tetap berdasarkan persentase modal yang disetorkan. Modal yang disetorkan. Ini kerjanya kan beda. Nanti keuntungannya dibedakan. Ini enggak bisa. Jadi tetap ini. Tadi misalnya sama-sama skor 100 juta. Zaid 100 juta, Amr 100 juta. Berarti kan 50%, 50%. Ya nanti keuntungannya itu dibagi dua rata. Meskipun kerjanya ini beda. Ya. Meskipun kerjanya antara Amr dan Zaid tadi sama-sama kerja, beda kerjanya. Sehingga kalau misalnya disyaratkan nanti ada tambahan keuntungan yang lebih banyak dari keduanya gitu ya. Misalnya karena dia nanti kerjanya lebih banyak, nanti keuntungannya tambah. Ini batal nanti syaratnya. Fasid. Akadnya batal karena syaratnya fasid. Demikian juga misalnya disyaratkan nanti dibagi rata keuntungannya, padahal modalnya beda. Ya, ini nanti batal juga akadnya. Modalnya beda. Yang satu 75 juta, satu 25 juta. Kemudian disyaratkan nanti keuntungannya sama saja. Ya, batal akadnya. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahasanya modal itu harus bisa bercampur. Yang bisa bercampur itu adalah dia gampangnya mata uang, kemudian ada barang misli. Kalau mutakawim tidak bisa. Tapi barang mutakawim ini bisa bercampur kalau diakati jual beli satu sama lain. Misalnya baju, atau misalnya hewan, ya, atau misalnya hewan. Di munisalis sebutkan contohnya misalnya hewannya. Saya yang satu punya 10 kambing. Kemudian Zaid punya 10 kambing. Kemudian Amr punya 10 kambing. Caranya bagaimana? Ini berarti kan ini barang mutakawam. Kalau dijadikan satu nanti terbedakan. Ini 10 kambing ini punya Amr, ini 10 kambing punya siapa? Zaid. Ya. Beda dengan beras, dicampur nggak bisa dibedakan, uang dicampur nggak bisa dibedakan, ya. Dan modal dalam syarikah dituntut tidak bisa dibedakan, karena ini dicampur dan tidak bisa dibedakan. Nah, ketika ini bisa dibedakan, barangnya mutakawam, ya, atau mutakawim, maka dia menjual satu sama yang lain. Caranya adalah si Zaid menjual separuh kambingnya, ya, dijual nanti menerima pembayaran berupa separuh kambingnya Amr. Ya, sehingga nanti kambing ini dimiliki oleh berdua. Ya, ini kambing ini dimiliki Amr sama Zaid. Kambing ini, kambing A dimiliki Amr sama Zaid, separuh-separuh di situ. Kambing B dimiliki Amr sama Zaid, separuh-separuh. Terus yang lain juga gitu. Tadi yang kita contohkan motor. Sehingga di situ menyatu. Intinya itu dia sudah berserikat di situ. Jadi modal ini dia berserikat di situ, si partner dagangnya tadi. tanpa ada bisa dibedakan. Kalau kambing ini di kepemilikannya berserikat dua orang, bisa nggak dibedakan? Kan nggak bisa. Ya pokoknya kambing ini dimiliki berdua, separuh-separuh. Nggak bisa diberi batas. Sebelah sana milik Amr, sebelah sana milik... Nah, nggak bisa. Bisa jadi satu di situ, Musa ya namanya, atau Suyuk tadi. Maka seperti caranya diakati jual-beli. Ya, diakati jual-beli. Berarti boleh modal syarikat itu berupa apa? Barang mutaqawam, asalkan nanti gampang diakali atau diberi solusi, yaitu dijual belikan satu sama lain, misalnya separuh-separuh. Sehingga kalau sudah seperti itu tidak bisa terbedakan, sehingga nanti dia apa bisa dijadikan modal jual beli. Suruh itu sigoti syarikah. Syarat sigoh syirkah. Syartu sigoti asyir syarikah antus'ira bil izni fit tasarrufi liman yatasarrufu. Yaitu dia melakukan akad syirkah yang mengandung makna pemberian izin untuk mengelola, mentransaksikan harta kepada orang yang mentasorufkannya, mentransaksikannya. Intinya ada izin. Tadi kan di situ istarokna tadi ya, istarokna wa adzina fit tasoruf, misalnya seperti itu. Ya kita berserikat ini dan kita saling mengizinkan nanti bisa untuk mengelola harta yang kita gabungkan ini. Ya gampangnya gitu secara bahasa kita seperti itu. Jadi ada izin untuk apa? Mentasarufkannya. Al-wakalatu wakalah. Kita lihat surahnya dulu ya. Walaupun ini familiar kalau wakalah. Suratul wakalit wakalati, syarat wakalah. Surah gambaran wakalah. Suratul wakalati an yakula Zaidun li Amr. Zaid berkata pada Amr, wakaltuka fi bai'i dari. Wahai Amr, saya wakilkan penjualan rumahku ini padamu. Ya. Saya wakilkan penjualan rumahku ini kepadamu. Fayaqulu Amr mengatakan qabiltu au yaskuta atau diam. Jadi dia setuju. Ini sudah banyak di sekitar kita wakalah ya. Misalnya sales itu biasanya wakalah menjualkan barang orang lain. Dia masuknya wakalah. Setiap kita baca al-wakalatu lugotan at-tafwidu. Yaitu at-tafwidu menyerahkan, memasrahkan. Misalnya wakala amrohu ila fulan. Dia menyerahkan urusannya kepada fulan. Wastilahan serta istilah tafidu sahsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu an niyabata illa wairihi biusi wotin la liyaf'alahu ba'da mautihi. Itu seorang menyerahkan ya, menyerahkan ma lahu fi'luhu, sesuatu yang bisa dia kerjakan, yang suatu tersebut yaqbalu niyabah, yaitu bisa digantikan orang lain, diserahkan kepada mana? Tafwidu tadi ila wairihi, diserahkan pada orang lain dengan sigoh. La liyaf'alahu ba'da mauti. Tidak dilakukan setelah kematian. Jadi memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan satu pekerjaan, satu hal yang bisa dia lakukan sendiri, yang pekerjaan ini bisa diganti dengan orang lain. Ya. Diserahkan pada orang lain dengan siwah dan dilakukan bukan setelah kematian. Seperti itu ya. Di sini disebutkan mimma yaf'alu yaqbalu an yabah, bisa menerima ganti wakil. Sehingga di catatan kaki disebutkan dimaksudnya adalah yang bukan ibadah. Ya, tadi tafwid saksin, seorang ini balik berakal, yaitu tadi ma lahu fi'luhu mimma yakbalu niabah, yaitu yang bukan ibadah. Kemudian kepada orang lain dengan sigoh, tidak dilaksanakan, tidak untuk dilakukan setelah kematian. Karena sehingga keluar dari definisi ini, yaitu tidak dilakukan setelah kematian, yaitu adalah isok, ya, wasiat untuk melakukan sesuatu setelah kematian, namanya isok. Misalnya nanti ada babnya isok ya, seorang yang menjelang kematiannya berwasiat pada orang lain, tolong nanti saya tolong nanti anak-anak saya diurus, tolong nanti utang saya ini dilunasi, atau ini ada barang titipan, tolong dikembalikan pada yang menitipi, namanya isok. Nanti dilakukan kapan? Setelah kematian. Kalau ini wakalah, tidak, bukan setelah kematian. Arkanul wakalah, rukun-rukun wakalah. Yang pertama, arkanul wakalah mewakil, orang yang mengangkat wakil, yang mewakilkan, yang menyerahkan pekerjaan, yang menyerahkan urusan, itu namanya mewakil. Kemudian wawakilun, wakil, orang yang dipasrai, atau dalam bahasa Indonesia ya wakil, sudah familiar istilahnya. Wakil. Kemudian muwakkalun fihi, yaitu suatu yang menerima yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Sesuatu yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Objeknya. Misalnya tadi menjual barang. Ini muwakkal fihi itu penjualan barang. Wasighah, kemudian sighah itu sighah dari muwakil. Dari muwakil. Dan nanti tidak ada penolakan dari wakil. Maka nanti bisa dengan dikobul dengan lafaz qabil tu, atau dengan perbuatan dia langsung mengerjakan, ya, atau dia diam. Intinya si wakil tidak menolak berarti sah. Itu aja. Saya wakilkan padamu untuk menjual handphoneku. Kemudian dia langsung pergi menjualkan. Nah, seperti itu berarti dia setuju, atau dia oke, mobil itu. Atau dia diam saja, ini setuju. Tapi kalau dia itu menolak, saya enggak mau, saya enggak sanggup. Berarti itu enggak sah ya, wakalahnya enggak jadi. Kemudian, syaratu al-muwakil. Syarat muwakil, syaratul muwakili, sihatu mubasyaratihi al-muwakal fih. Muwakil tadi harus dia sah melakukan sendiri. Dia harus sah untuk melakukannya apa sendiri. Dengan sebab misalnya karena dia memiliki ya dia apa? Dia memiliki barang tersebut atau dia punya kewenangan wilayah. Kalau dia tidak sah untuk melakukannya sendiri, maka tidak sah dia mewakilkan pada orang lain, ya. Karena kalau dia tidak bisa tasarruf diri sendiri, maka digantikan orang lain lebih-lebih lagi tidak bisa. Misalnya anak kecil mewakilkan untuk menjualkan barang. Boleh enggak ini anak kecil kemudian berkata pada Zaid, Zaid, ya, saya masih belum balik. Ya, ini contoh aja biar mempermudah. Tolong jualkan, saya wakilkan penjualan handphoneku ini. Ini anak kecil jadi mewakil, sah enggak? tidak sah, karena anak kecil tidak bisa melakukan cara sendiri langsung, melakukan sendiri nggak bisa, nggak sah. Dia jual sendiri sah nggak? Tidak sah. Maka dia nggak bisa mewakilkan, ya, dia tidak sah mubasyarah, dia langsung mengerjakan nggak sah, maka dia nggak boleh mewakilkan. Anak kecil, orang gila, sama. Syurutul wakil, syarat wakil. Orang menjadi wakil. Syurutul wakil isnani. Yang pertama, sihatu mubasyaratihi atas sorufa al-ma'zuna fihi li nafsihi wa ta'yinuhu. Yang pertama, wakil harus sah. Mentasorufkan sesuatu yang diizinkan untuk dirinya. Misalnya apa? Anak kecil jadi wakil. Ya, sama. Ini sekarang Zaid mengatakan pada anak kecil, ya, saya wakilkan ini penjualan handphone padamu. Tolong jualkan ini handphonenya. Sah enggak? Tidak sah. Tidak sah menjadi wakil. Karena dia apa? Tidak sah mubasyarah. Kalau dia jual sendiri, atas nama dia sendiri bukan wakil, bisa enggak? Tidak sah. Maka jadi wakil enggak sah. Maksudnya seperti itu. Kalau dia sah melakukan sendiri, sah dia jadi wakil. Anak kecil tidak sah menjual barang, maka jadi anak kecil kalau jadi wakil untuk menjualkan barang juga tidak sah. Kemudian ada sedikit pengecualian. Itu anak kecil bisa menjadi wakil untuk mengantarkan hadiah. Mengantarkan hadiah. Kemudian menjadi wakil untuk yaitu apa? Meminta izin untuk masuk rumah. Aslinya anak kecil berarti tidak sah untuk memberi hadiah, ya kan? Karena hadiah ini tasarruf. Tapi kalau dia mewakili untuk mengantarkan hadiah, ini boleh, gitu loh. Zaid mengasih hadiah ke Amr. Ya, kemudian diwakilkan pada anak kecil fulan, masih kecil. Ini sah. Tapi kalau fulan anak kecil ini memberi hadiah itu enggak sah, gitu loh. Dia mubasyarah sendiri enggak sah, tapi jadi wakil harusnya enggak sah, tapi di bab ini, contoh ini, para ulama mengatakan ini mewakilkan menyerahkan hadiah, ini sah. Contohnya. Kemudian ta'yinuhu harus ditakyin. Maka kalau misalnya wakal tu ahadakuma, saya wakilkan misalnya pada salah satu dari kalian berdua. Ya, yang mana? Ya enggak tahu, belum ditakyin, ya tidak sah. Ini misalnya saya berkata pada Zaid dan Amr ini, saya wakilkan penjualan handphone ini pada kalian berdua. Ini enggak bisa. Enggak sah. Karena apa? Tidak takyin, harus ditakyin kepada siapa? Kemudian syurutul muwakkal fi, syarat pekerjaan atau objek yang diwakilkan. Yang pertama, syurutu al-muwakkali fihi salah satun, ada tiga. Yang pertama, an yamlikahu al-muwakkil. Wakil ini memilikinya, ya. Memiliki tasarruf tersebut. Artinya sah kalau dia mentasarufkan dan dia sah untuk melakukan. Untuk melakukan tasaruf tersebut. karena dia memilikinya atau dia sebagai wali. Sehingga tidak sah kalau dia sendiri tidak memiliki untuk apa tasarruf tersebut. Di munisalis contohnya kalau seorang mewakilkan kepada orang lain, Zaid mewakilkan pada Amr untuk menjual budak yang akan dimiliki. Nah, berarti belum dimiliki, nanti enggak sah. Nah, belum dimiliki sudah diwakilkan. Jadi sudah akad, sudah kalau akad. Ya, jadi Zaid ngomong pada Amr, saya wakilkan penjualan handphone padamu. Handphonenya mana? Ya sebentar lagi mau dikasihkan, belum. Nah itu belum memilikinya. Wan yakuna qabilan liniabah, yaitu pekerjaan yang akan diwakilkan bisa diwakilkan kepada orang lain, bisa diganti orang lain. Contohnya enggak bisa dilakukan adalah tidak bisa diwakilkan, contohnya ikrar. Kemudian ibadah seperti sholat, ya, nggak bisa diwakilkan. Kalau nusuk masih bisa ya, sudah haji umroh. Kemudian zakat, distribusi zakat bisa, kafaroh bisa, menyembelih hewan kurban bisa diwakilkan. Kalau sholat nggak bisa. Soal kata-kata yang lain, jual beli, hibah, nah itu dia bisa diwakilkan. Artinya ini pekerjaan atau objeknya itu bisa diwakilkan, diganti orang lain. Wa an yakuna ma'luman walau biwajhin, diketahui meskipun dari satu sisi saja. Di catatan kaki contohnya wakal tuka fi bai'i amwali, saya mewakilkan padamu untuk menjual harta-hartaku. Hartanya yang mana? Ya banyak hartanya. Jadi majhul dari satu sisi ya. Tapi dari satu sisi dia maklum. Maklumnya adalah harta tadi. Majhulnya hartanya kan banyak yang mana? Ini masih sah. Walau biwajhin. Yang enggak sah misalnya wakal tuka kulla umuri. Saya wakilkan padamu semua urusanku. Bagaimana itu? Ya banyak, enggak tahu makanya ini enggak sah. Majhul semua ini. Buat majhul apa? Min kuli wujuh ya. Syurutu sigoti al-wakalah, syarat sigoh wakalah. Syurutu sigoti al-wakalati salah satun lafzun minal muwakil awil wakil yushiru birido. Lafat dari muwakil atau dari wakil sendiri yang memberikan makna keridoan. Wada muri roddi minal akhor, tidak ditolak dengan oleh pihak yang kedua. Misalnya ditolak, misalnya tadi saya wakilkan ini penjualan handphone padamu, kemudian dia yang jadi yang ditunjuk sebagai wakil menolak, saya tidak terima ya, batal. Kemudian qabul di sini tidak disyaratkan langsung dan tidak disyaratkan dalam majelis. Wa ada muta'liq, tidak ada ta'liq. Idza ja'a rajab faqad bakal tuka fi bai'i kadza. Tidak sah. Nah, cukupan dulu. Apakah ada perbedaan antara itlaqut tasarruf sama ahliyatut tabarruk? Ya, kalau itlaqut tasarruf tadi transaksi dia apa? Non sosial ya. Ya. Non sosial. Kalau tabarruk itu yang sosial, misalnya sedekah ya. meminjami tabaruk. Jadi dia misalnya mutlak tasarruf belum tentu ahliyah at-tabaruk. Sudah kita bahas kalau enggak salah tadi di pertemuan sebelumnya ya, sudah. Pembagian laba syaratnya modal dikembalikan ya. Laba itu ketika namanya laba ya ketika sudah ini ya, modalnya apa? Modalnya ya kembali. Kalau belum kembali ya pada akhirnya belum, nanti dia ditambal, ditambal. Maksudnya sekarang misalnya misalnya setiap sebulanan, bulan ini untung, besok rugi, maka kerugian ditambal dulu dengan keuntungan. Nah, berarti nanti sisanya masih untung enggak? Nah, baru nanti bisa dibagi. Syarat maksud dari dicampur dulu sebelum akad ya. Jadi akad dilakukan setelah barangnya dicampur. Artinya begini, ketika orang berakad syirkah, itu disyaratkan, gampangnya disyaratkan, kedua orang ini sudah musyarakah amlak. Punya syirkah amlak, punya kepemilikan yang apa? Yang tadi sudah menyatu, musyak tadi. Ya. Kalau belum, ya dicampur dulu. Biar ini. Ya. Makanya tadi kita contohkan, kalau dia siapa tadi misalnya ada orang Z sama Amr misalnya beli baju ya misalnya berdus-dus gitu ya masing-masing mereka urunan kemudian dibelikan baju bareng pemilikannya sudah bercampur di situ nggak bisa dibedakan berarti dia sudah punya kepemilikan yang menyatu ya sudah punya apa berserikat dalam kepemilikan. Jadi disyaratkan orang yang mau melakukan akad syirkah ini modalnya itu dari apa? Dari yang sudah dimiliki bersama. Yang sudah dimiliki bersama dan tidak bisa dibedakan. Sekarang kalau dia belum punya sesuatu yang dimiliki bersama, caranya gimana? Ya digabung dulu. Ya, masing-masing punya beras, ya. Berarti ini belum kepemilikan bersama karena kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, agar kepemilikan bersama gimana? Campur. Dicampur jadi satu. Nah, berserikat kepemilikan berarti si Z sama Amr memiliki beras tadi dimiliki bersama. Baru berakad syirkah. Itu. Nah, kalau sudah punya kepemilikan bersama, ya kan enggak perlu ada pencampuran lagi. Ya. Misalnya tadi beli baju atau misalnya Z dan Amr satu saat punya apa uang kemudian ada beras murah kalau dibeli dengan harga dengan grosiran ya kemudian beli banyak ya kemudian urunan udah kemudian dibeli akhirnya beras tadi milik bersama kan bisa dibedakan enggak punya Z sama Amr enggak bisa dibedakan sudah campur berarti sudah kalau sudah seperti itu tinggal diakati syirkah karena dia sudah punya kepemilikan bersama. Kalau belum dicampur dulu, gitu maksudnya. Jika satu orang memberikan modal, yang lain sekedar pengelola, ini namanya nanti mudorobah, kirot, nanti belum ada. Kalau syirkah itu sama-sama menyetorkan modal. Ya, kalau yang satu setor modal, yang satu mengelola namanya mudorobah, atau dalam mazhab Syafi'i namanya kirot. Nanti ada namanya pemodal investor atau pemodal sama pengelola, mudorib. Anak kecil disuruh ibunya beli sesuatu. Ini enggak ada pengecualian. Kalau dalam mazhab enggak boleh. Dia masih dihajar. Belum balik masih dihajar. Kalau dalam mazhab seperti itu. Tadi kan anak kecil yang pengecualian bule itu mengantarkan hadiah. Kalau jual beli belum, tidak ada. Mengantarkan hadiah tadi mewakilkan memberi hadiah masih dibolehkan. Tapi kalau untuk jual beli tidak bisa. Tidak ada pengecualian di situ. Artinya kalau belum balik ya dia tidak bisa dalam mazhab. Lanjutkan dulu sama kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.